Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله wa khairal huda huda nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwati fid din rahimani wa rahimakumullah, bangunan yang menjadi media pemersatu umat telah selesai dibangun dan didirikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dibantu dengan penuh semangat oleh para sahabat-sahabatnya. Bangunan masjid itu adalah tonggak pertama dari sejarah Islam yang kemudian pada akhirnya nanti menyebar ke seluruh penjuru dunia. Di dalam bangunan yang bernama masjid itu tercipta dan tercatat sekian banyak sejarah, sejarah-sejarah penting. Karena di sanalah pusat kegiatan yang dipimpin secara langsung oleh Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Langkah beliau membangun masjid tersebut, langkah yang dipandang dan dinilai oleh sekian banyak pengamat, dinilai dan dipandang oleh para ulama, ulama Islam, sebagai langkah terbesar yang beliau wujudkan untuk membangun dakwah Islam, melaksanakan tugas dan amanah yang dibebankan Allah Subhanahu wa taala untuk beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berikutnya ada karya besar lain yang dilakukan oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam untuk semakin mengokohkan, menancapkan ajaran-ajaran Islam di Jazirah Arab, bahkan kemudian pada akhirnya nanti melebar dan meluas meninggalkan batas-batas Jazirah Arab. Islam kemudian akhirnya dikenal, didengar, diketahui oleh seluruh umat manusia yang ada di atas muka bumi ini. Karya terbesar kedua yang dilakukan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam adalah al-mu'akhatu bainal muslimin, mempersaudarakan kaum muslimin satu dengan yang lainnya. Mempersaudarakan kaum muslimin satu dengan yang lainnya. Bukankah umat Islam sendiri adalah bersaudara? Bukannya seorang muslim adalah saudara untuk muslim yang lain? Benar, seorang muslim adalah saudara untuk muslim yang lainnya. Kaum muslimin, mereka hidup selalu bersaudara. Akan tetapi Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam secara khusus mempersaudarakan antara kaum muhajirin dan kaum ansar radiyallahu ta'ala anhum ajmain. Persaudaraan yang lebih khusus dan spesifik ini berikutnya akan melahirkan kekuatan besar di tengah-tengah kota Madinah. Beliau tengah membangun sebuah pondasi kuat untuk merekatkan kaum muslimin satu dengan yang lainnya. Sebab bagaimanapun juga dakwah Islam ini sangat dipengaruhi oleh kesolidan dan kekokohan internal. Semakin kuat, kokoh dan solid kita yang berada di dalam, maka akan semakin dahsyat hasil dan pengaruh dari dakwah yang kita sampaikan. Bila yang terjadi di dalam internal kita rapuh, lemah, maka kekuatan untuk keluar demi menebarkan dan menyebarkan dakwah salafiyah, dakwah ahli sunnah wal jamaah akan melemah pula. Ya, sebab sumber kekuatannya melemah. Maka hasil tolakan dari sumber kekuatan itu pun pastinya akan melemah. Dan langkah kedua ini mempersaudarakan kaum muslimin antara muhajirin dan ansar adalah pilihan yang paling tepat untuk dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dipersaudarakan oleh Nabi alaihi salatu wasallam saat itu dan ditentukan secara langsung oleh beliau sallallahu alaihi wasallam adalah tokoh-tokoh muhajirin dan tokoh-tokoh dari kalangan ansar. Kaum muhajirin berbeda dengan kaum ansar di dalam beberapa hal. Mulai dari kebiasaan dan budayanya. Latar belakang mereka pun berbeda jauh. Latar belakang mereka pun berbeda jauh. Mulai dari karakter dan wataknya, mulai dari sifat-sifatnya, mata pencaharian yang utama, baik muhajirin dan ansar itu berbeda. Cara hidupnya pun berbeda, kebiasaan-kebiasaan dalam keseharian itu berbeda. Bahkan dalam segi bahasa pun ada perbedaan di sana. Bahkan dalam segi bahasa pun ada perbedaan antara muhajirin dan orang-orang ansar. Nah, ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah, perbedaan mata pencaharian saja itu sudah menimbulkan perbedaan dalam hal watak dan karakter. Karakter seorang petani pasti sangat berbeda dengan karakter seorang pedagang. Orang-orang muhajirin, mereka lebih banyak yang menggeluti bidang jual beli perniagaan. Sementara orang-orang ansor, karena mereka memiliki tanah yang luas, tanah yang subur, berbeda dengan tanah Mekah. Tanah Mekah bisa dikatakan gersang segersang-gersangnya. Tanah Mekah adalah tanah yang gersang. Sehingga bercocok tanam, bersawah, berladang, menanam pepohonan dan tumbuhan di kota Mekah adalah sesuatu yang tidak mungkin untuk dilakukan. Kota Madinah adalah tanah yang subur menurut ukuran orang-orang Arab. Sehingga kurma-kurma begitu subur dan segarnya tumbuh di sana. Kurma. Anggur-anggur pun demikian. Poin ini saja itu sudah membawa kita kepada beberapa hal yang membedakan antara muhajirin dan ansar. Yang membedakan antara muhajirin dan ansar mulai dari karakternya. Apalagi kalau melihat dari sejarah. Masing-masing merasa lebih besar dan lebih tinggi dari suku dan kabilah yang lain. Orang-orang Quraisy selalu yakin bahwa suku Quraisy adalah suku yang terbaik. Dan kita sebagai umat Islam mempercayai hal itu sebagaimana keterangan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena suku Quraisy adalah suku yang terbaik, maka dari sanalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berasal, dan dari suku Quraisylah Allah Subhanahu wa taala memilih penutup para nabi dan penutup para rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, orang-orang muhajirin itu terdiri dari dua suku besar, Aus dan Khazraj. Orang-orang Ansar itu berasal dari dua suku besar yang bernama Aus dan Khazraj. Persaingan antara suku Aus dan Khazraj ini itu sangat kental sekali persaingannya. Pertempuran sudah terjadi berulang-ulang kali. Bahkan usia pertempuran dan umur perselisihan antara Aus dan Khazraj lebih dari 100 tahun. Dendam itu betul-betul kesumat. Dendam mendarah daging di antara mereka. Sulit untuk disatukan, sulit untuk diislahkan. Peperangan di dalam sejarah kota Madinah, ada perang-perang besar di sana. Ada perang-perang besar yang menewaskan sekian puluh orang, sekian ratus orang. Padahal mereka berasal dari ayah yang sama. Berasal dari ayah yang sama. Aus dan Khazraj ini satu garis keturunan. Sehingga aroma persaingan itu begitu tercium antara Aus dan Khazraj. Antara Aus dan Khazraj. Belum lagi keberadaan suku-suku yang lain. Belum lagi keberadaan suku-suku yang lain. Ini kan problem. Kemajemukan manusia, sifat masyarakat yang heterogen seperti itu, berasal dari sekian banyak kalangan dengan latar belakang yang berbeda. Nah, ini merupakan tantangan baru yang dihadapi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, untuk mengatasi hal ini, menghindarkan friksi-friksi yang mungkin terjadi, demikian juga menutup celah yang berpotensi untuk menimbulkan konflik antar mereka, maka langkah terbesar yang dilakukan Nabi Muhammad SAW justru mempersaudarakan mereka, mengikat si fulan ini saudara si fulan, si fulan saudara si fulan, si fulan saudara si fulan. Itu dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sangat bisa dimengerti apabila Nabi Muhammad SAW mempersaudarakan Muhajirin dan Ansar. Kenapa? Sangat bisa dimengerti. Karena beliau ingin memutus semua potensi yang bisa menimbulkan konflik dan friksi di antara mereka. Justru diikat. Karena berbeda tadi, diikat. Nabi Muhammad SAW dengan hikmah dan kebijakannya, tentu berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian memberikan posisi-posisi penting yang strategis yang kurang lebihnya sama untuk kaum Aus dan kaum Khazraj. Nah, agar masing-masingnya tidak merasa dianakemaskan. Kemudian yang lain merasa dianaktirikan. Nah, ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan pandai, dengan hikmah dan bijaknya melakukan langkah-langkah tersebut. Nah, sesuatu yang patut kita contoh. Apabila kita diangkat sebagai pemimpin, kemudian kita terpilih sebagai bagian dalam sebuah kepengurusan, nah, harus patut dicontoh. Nah, kita dalam lingkup yang sempit ini, lingkup berpesantren, problem yang kita hadapi pun kurang lebih sama. Kemajemukan orang, heterogen sifatnya berbeda-beda. Nah, dalam hidup berpesantren seperti ini, ada ikhwan kita dari Jawa, adalah dari luar Jawa, pekerjaan dan mata pencahariannya berbeda, ada yang jadi karyawan dan pegawai suruhan dan bawahan, tetapi ada petinggi, atasan, direktur. Ada yang bekerja dengan pekerjaan yang kasar, tetapi ada juga pekerjaan yang memerlukan olah pikir yang brilian. Ini kan latar belakang yang berbeda. Karakter kita yang hidup berpesantren ini itu sangat-sangat tidak sama. Nah, sangat-sangat tidak sama. Oleh karenanya, ma'asyiral muslimin hafizakumullahu jami'an rahimani wa rahimakumullah, maka setiap titik-titik persamaan yang bernilai syar'i untuk membangun ukhuwah itu harus dibangkitkan. Semua faktor yang sekiranya bisa menimbulkan perselisihan, khilaf di dalam hidup berpesantren itu harus dihilangkan dan dijauhkan. antar sesama ikhwan, ikhwan ke atas dalam hal ini ustadz dan pengurus misalkan, antar pengurus, belum lagi nanti ummahat antar ummahat, ikhwan dengan anak-anak ikhwan, antar anak-anak ikhwan sendiri, antar ummahat, ummahat dengan ustadz, ummahat dengan pengurus, kan sekian banyak ini jalur-jalur potensi friksi, konflik harus ditutup. Yang namanya konflik, salah faham, berselisih, berbeda pendapat, bersilang pandangan, itu sesuatu yang bersifat sunnatullah, sesuatu yang tidak mungkin bisa dihindari. Allah menyatakan dalam Al-Quran, wala yazaluna mukhtalifin illa man rahima rabbuk. Yang namanya manusia itu menurut firman Allah di sini akan terus berselisih, berbeda pendapat, bersilang pandangan dan seterusnya. Illa man rahima rabbuk, kecuali mereka yang mendapatkan rahmat dari Allah Azza wa Jalla. Konflik itu akan selalu ada dimanapun kita hidup, bersama dengan siapapun. Yang namanya konflik, perbedaan pendapat, berselisih itu akan tetap terus ada. Namun Islam mengajarkan kepada kita untuk meminimalkan, meminimalkan konflik, mengurangi potensi-potensi salah paham. Islam mengajarkan kepada kita untuk menghilangkan sama sekali sampai bernilai nol, itu sesuatu yang mustahil. Sesuatu yang mustahil karena cara pandang kita pasti berbeda, otak kita ini berbeda. Yang ini maunya A, yang sana maunya B. Sampingnya bilang C, yang paling ujung bilangnya F. Itu kan sudah berbeda-beda. Kalau kita rapat misalkan menentukan jenis karpet saja, ada yang bilang warna hijau, ada yang bilang warna merah, ada yang bilang warna coklat, yang penting gelap, ada yang bilang warna ini dan itu. Belum nanti kalau kita berbicara tentang tebalnya, yang tipis, tebal, biasa, gitu, yang bisa dibersihkan. Belum kalau kita berbicara bahannya, itu kan sudah mengalami perbedaan, perselisihan pendapat, namanya khilaf. Nah, maka sesuatu yang mustahil apabila kita berangan-angan dan berkhayal hidup tanpa konflik, itu tidak mungkin. Hidup tanpa konflik, artinya konflik itu bernilai nol, sesuatu yang tidak mungkin. Namun perlu diingat sekali lagi bahwa Islam mengajak kita untuk meminimalkan konflik. Dari sisi mana Islam itu kok mengajarkan kepada kita untuk meminimalkan konflik? Yaitu karena ajaran dan konsep persaudaraan di dalam Islam, ukhuwah Islamiyah, yang itu kemudian mencakup hal-hal yang bisa merekatkan persaudaraan. Itu dipupuk, dipupuk, dikembangkan, ditingkatkan. Sementara faktor-faktor yang bisa merusak sebagai benalu dan racun yang akan mengotori ukhuwah itu oleh Islam berusaha untuk dijauhkan, dipangkas, dipupus, dicabut, dibuang jauh-jauh. Ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kemajemukan kita hidup di sini, hidup berpesantren, saling memahami adalah cara terbaik. Cara terbaik saling memahami adalah cara terbaik untuk melanggengkan ukhuwah. Ingat, kita berbicara ukhuwah karena ukhuwah atau persaudaraan itu merupakan pilar utama yang lain setelah adanya masjid sebagai media pemersatu. Percuma kalau ada media pemersatu yang bernama masjid tapi orang-orang yang masuk ke dalamnya itu bercerai-berai hatinya, gak cocok satu dengan yang lain, percuma. Apa artinya masjid kemudian? Sementara tadi dalam sesi yang pertama kita sudah mendengar penjelasan secara gamblang bahwa salah satu fungsi masjid adalah untuk media pemersatu. Masjidnya ada untuk menyatukan, tapi yang disatukan gak mau, percuma. Nah, maka kita harus selalu mengedepankan saling memahami. Nah, ingatlah selalu bahwa untuk hidup dinamis, hidup harmonis, kitalah yang berusaha untuk menyesuaikan, menyesuaikan. Bukan kita menuntut orang lain agar menyesuaikan kita. Itu nantinya akan terus menimbulkan konflik. Kita yang berusaha menyesuaikan. Kita yang berusaha menyesuaikan. Misal semua yang hadir di sini yang hidup berpesantren kemudian memiliki sikap seperti itu, saling menyesuaikan, ya akhirnya sesuai terus. Saling menyesuaikan. Sebagai contoh, misalkan ada salah seorang teman kita memang wajahnya wajah cemberut. Wajahnya memang wajah galak. Tidur ya seperti itu wajahnya. Mau dibawa ke salon, di rambutnya dikrembat, wajahnya di facial, dipijet segala macam, pijet wajah, dikasih lulur segala macam, dikasih asap, semua cara untuk memperindah wajah sudah dilakukan. Keluar ya wajahnya seperti itu juga, cemberut. Kan asli ya, itu wajah yang asli. Nah, wajahnya memang seperti itu, wajah cemberut, wajah ngajak berantem. Nah, gitu. Apalagi kalau ada tanda-tanda yang dulu-dulunya, ngeri. Nah kalau kita sudah menyadari seperti itu, ya kita yang menyesuaikan. Jangan kita yang nuntut dia, ya antum kalau ketemu saya berusaha senyum, ya gak bisa, wajahnya udah seperti itu. Ada loh yang wajahnya seperti itu, mohon maaf jangan tersinggung. Insya Allah kalau di sini sih gak ada. Wajah cemberut, wajah ngajak gelut, wajah perang gitu, ada. Lah kita kan ya sudah paham, oh iya memang wajahnya seperti itu. Nah, alhamdulillah beberapa kali saya pakai ilmu seperti ini kok hati ini tentrem, ayem. Saya punya teman beberapa, punya kenalan pun seperti itu, wajahnya wajah perang. Kadang-kadang saya berpikir buruk, oh kenapa ya sama saya? Kok orangnya kok gak enakan sama dia? Suatu saat saya mundur ke belakang, kadang-kadang ngintip wajah dia. Kalau berbicara sama orang bukan kepada saya, itu piye toh? Seperti apa? Saya perhatikan ya sama kayak gitu juga kok. Oh alah, ternyata memang seperti itu wajahnya. Sehingga kita tidak perlu berprasangka buruk. Kalau kita yang nuntut dia untuk selalu merubah wajah, ya susah, memang seperti itu wajahnya, cetakannya kayak gitu kok. Kan gitu. Bisa difahami ya? Kan gitu. Kita punya teman, orang itu suka guyon, humor, guyon, humor, guyon, guyon, guyon, guyon, guyon terus. Kadang-kadang guyonannya kemudian menyakiti hati, menyinggung. Ya kita jangan tersinggung, memang seperti itu kok orangnya. Kita sudah yakin bahwa guyonan yang ia berikan, sama sekali ia tidak bermaksud untuk menyakiti hati kita. Sudah seperti itu watak dan karakternya. Bukan kemudian kita yang menuntut dia, ya antum bolehlah guyon sama orang lain. Kalau sama gua jangan. Orangnya serius nih gua nih. Ya kasihan di dia. Orang yang sudah biasanya guyon kok dipaksa diem, aneh gitu. Kalau kata orang Jawa, wagu. Oh, biasanya senyum, biasanya cerita, cerewet kok suruh diem. Kasihan kan. Ya kita yang berusaha untuk menyesuaikan. Nah itu kalau kita putar balik lihat dari arah yang lain, arah yang berhadapan, luar biasa loh. Kalau tadi kan cara berpikir, dua contoh saya berikan tadi, yang pertama wajahnya wajah perang dan wajah cemberut, yang kedua orangnya suka guyon, suka humor. Kalau kita sebagai temannya, kan kita berusaha untuk menyesuaikan, kita berusaha untuk memahami. Sekarang coba posisi kita adalah sebagai orang yang cemberut, posisi kita adalah posisi orang yang suka guyon dan humor, kan begitu ya, dirubah sekarang posisinya. Nah ketika kita menempati dua posisi ini, coba gunakan prinsip saling memahami. Kita yang berusaha menyesuaikan, bukan orang lain yang menyesuaikan kita. Nanti kan klop akhirnya. Yang wajah perang dan wajah cemberut tadi, ya berusaha kalau ketemu orang ya dibuat semaksimal mungkin lah, gitu. Semaksimal mungkin belajar senyum kah? Kan gitu. Belajar meregangkan pori-pori wajah kah? Kan ada cara belajarnya begini. Jadi lihat, oh senyum bagaimana mungkin? Mungkin kelihatannya lucu, wagu, tapi kita sudah berusaha semaksimal mungkin. Ya. Sementara misalkan kita yang suka guyon, suka humor, ya kita berusaha menyesuaikan orang. Kalau ternyata orang itu kita kenal tidak suka guyon, tidak suka humor, sebelum ditegur, ya kita berusaha untuk mengurangi, menghilangkan. Kayaknya kan sulit. Orang kalau sudah guyon, senang humor itu sulit untuk dihilangkan sama sekali. Ya paling tidak kita kurangi. Ada teman kita pendiam. Yang enggak usah dipaksa ngomong, ngomong dong. Dari tadi diem terus. Ngomong ah. Ya memang orangnya pendiam. Sariawan ya? Enggak. Sakit tenggorokan? Enggak. Ya dipaksa ya, kasihan juga kan, pendiam. Karena kita sudah tahu dia pendiam, kita yang aktif. Kan gitu. Orang pendiam itu lebih cenderung menjawab, ya, tidak, jangan, mau. Kan gitu. Itu kan orang pendiam lebih cenderung pasif, pasif, pasif, pasif, pasif dan pasif terus. Ya kita yang berusaha aktif, imbang. Kan gitu. Nah, kita yang hadir di sini yang ternyata merasa menjadi orang pendiam, ya belajarlah untuk aktif. Ini yang namanya saling memahami. Kita yang aktif memahami yang pasif, berusaha untuk turun sedikit berapa lapis. Kita yang pasif berusaha untuk naik, kayak nego jual beli itu loh. Sampean naik, saya turun. Kan gitu. Kan orang nego kalau jual beli seperti itu kan gitu. Sampean naik, saya turun. Ayo. Mulai dari 50, janganlah 40, sana turun 59, 41, terus gitu. 58, 42. 48, 42 terus jadinya 45. Ini kan tengah-tengah namanya, antara tawaran pertama dari penjual dan tawaran pertama dari pembeli. Ya kita pun hidup bergaul kurang lebih seperti itu. Apalagi hidup berpesantren. Cobalah saling memahami. Belum lagi nanti antara suami dan istri. Nah, antara suami dan istri. Nah, misalkan suaminya makan banyak, istrinya sama-sama banyak. Sama-sama banyak. Kan ada kan tipe orang yang makannya banyak, ada tipe orang yang sulit makan. Ya sama-sama saling memahami. Makanan tinggal satu piring nih gitu. Ya jangan egois ngambil 60%-nya kan gitu. Coba kalau misalkan saja, subhanallah, dan itu sudah terbukti. Ajaran Islam itu memang indah. Kita kalau mengalah, orang lain malah semakin mengalah. Kita merendah, orang lain akan semakin merendah. Nah, selama dalam bimbingan syar'i ya. Nah, kalau orangnya memang sudah enggak tahu agama, kita ngalah malah diinjek-injek. Cuman kan kita, tetapi kita akan berbicara di dalam hidup berpesantren. Kalau kita sudah berbicara hidup berpesantren, artinya orang-orang yang ada di dalamnya adalah orang-orang yang sudah terdidik dengan bimbingan Al-Qur'an dan sunnah Nabi alaihi salatu wasallam. Kita yang hidup berpesantren ini, semakin kita merendah, orang lain akan semakin merendah. Kita merunduk, orang lain akan semakin merunduk. Tapi kalau kita tinggi, belum tentu orang lain bisa menerima. Contoh tadi suami istri, sama-sama makannya banyak, kan gitu. Lauk pas-pasan, nasi pas-pasan, semua serba pas-pasan, sayuran. Ya, siapa yang berani memulai? Suami atau istrinya? Yang terbaik ya suami, karena dia laki-laki. Nah, manggil istrinya, dek, sudahlah dek. Kakak makannya sedikit aja, yang penting kamu. Kamu makannya banyak, kakak yang kalah deh. Kan gitu. Kita kalau sudah mengalah seperti itu, gak mungkin istri, makasih kak. Itu sangat tidak mungkin, insya Allah. Gak mungkin istrinya, makasih kak. Itu udah masih kebanyakan loh kak, kurangi lagi kak. Enggak. Insya Allah istri-istri kita tidak seperti itu. Istri-istri kita kalau kita sudah mengalah pasti, oh jangan gitu kak, kakak saja. Enggak. Enggak jadi makan aku. Akhirnya ya sama-sama saling mengerti, saling memahami. Lauknya kita sebagai suami misalkan ada tempe besar, kita paruh, kita bagi dua, yang paruh terbesar untuk istri, ini buat adik. Adik kan capek ngurusi rumah, ngurusi anak, nyuci, masak ini dan itu. Kakak sedikit sajalah, gampang. Kan gitu. Kalau kita mengambil sikap seperti itu, kita merendah, mengalah, tidak mungkin istri kita kemudian nginjek-nginjek itu. Justru dia akan semakin malu. Jangan gitulah kakak saja, buat kakak semua aja, nggak apa-apa. Nah, seorang istri yang salehah pasti akan berpikir seperti itu, kan gitu. Bahkan tidak tertutup kemungkinan lantas dia mengatakan sudahlah, buat kakak semua. Pas kebetulan hari ini kok adik nggak senang, sedang nggak senang makan tempe ya, gitu. Padahal pengen nih. Kenapa dia ucapkan kalimat-kalimat seperti itu? Karena kita sudah mau mengalah, ngambil sayur seperti itu dan seterusnya, saling memahami. Paling udah. Nah, begitu. Ya kita sebagai ikhwan harus sabar sama ustadznya. Ustadz pun harus sabar dengan ikhwan-ikhwannya. Itu kan sinergis akhirnya, saling memahami. Nah, harus saling memahami. Nah, ustadznya kasar, pemarah, emosional. Ya kita sebagai murid-muridnya, ikhwan-ikhwannya, jangan kemudian ikut-ikutan emosional. Ustaz nih, udah baik-baik tobat kita dari preman, ngajak dia nih. Ustaz apa ini? Dikit-dikit salah, dikit-dikit salah, dikit-dikit salah. Ya kita menyesuaikan. Bayangkan para ulama rahimahumullah, nasihat itu ditujukan masing-masing. Para ulama kalau sedang memberikan nasihat untuk para penuntut ilmu, salah satu nasihat yang mereka berikan adalah bersabarlah ala jafa'il muallim. Isbir ala jafa'il muallim. Kamu sebagai murid, sebagai siswa penuntut ilmu harus bersabar dengan kekakuan yang dimiliki oleh gurumu. Nah, kekakuan yang dimiliki oleh gurumu yang paling sering disebut dan dijadikan sebagai contoh sebagai guru yang kaku adalah Al-Imam Sulaiman Ibnu Mihran Al-A'mash rahimahullah. Nah, Al-A'mash rahimahullah. Nah, itu termasuk guru yang paling kaku yang pernah dikenal dalam sejarah Islam. Tapi murid-muridnya berkurang? Enggak, bertambah. Ini murid-muridnya sudah kumpul semua siap menerima hadis, libur. Iya, saya sebagai ustadz bukan ingin membela diri loh. Tapi nasihat itu kan ditujukan beda-beda. Nanti kalau nasihat itu terkait tentang ustadz, tentang seorang guru, nanti berbeda lagi. Nah, masing-masing itu punya hak dan kewajiban. Al-A'mash seperti itu. Pernah dibuat tersinggung oleh muridnya 3 bulan gak keluar rumah. Pengen seperti itu, ustadznya 3 bulan gak pengen ngajar. Nanti dihizbikan, ustadz opo ini. Nah, sabar, memang sudah seperti itu. Ada seorang ulama yang punya kebiasaan itu meludah ke kiri. Punya kebiasaan, namanya kebiasaan. Muridnya berkurang? Enggak, ilmunya tetap terus. Ya, itu mungkin salah satu kekurangannya. Sampai suatu saat ada salah seorang murid sudah kehabisan tempat. Semua sudah full, tinggal sebelah kirinya. Tinggal sebelah kiri ini sudah, aduh. Mikir, ilmu ternyata lebih penting. Duduk di tempat itu, jadi nulis, pak. Nulis tepat. Dapat smash ludah. Pak. Sabar mereka? Sabar. Al-A'mash itu punya anjing. Anjing peliharaan tapi apa namanya? Wallah alam itu difungsikan sebagai apa? Tidak diceritakan secara rinci. Tapi dalam kitab Siyar Alami Nubala disebutkan seperti ini. Jadi murid-muridnya kalau datang itu sudah dijegokin. Huk, huk. Gitu. Kalau misalkan beliau tidak ingin menerima muridnya itu, anjing kan jegok terus. Kalau sudah beliau siap kalau sudah siap menerima ilmu, menerima santri, menerima penuntut ilmu, anjingnya dibawa masuk. Pas anjingnya mati. Kata Al-A'mash, "Qad mata alladzi kana ya'muru bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar." Yang tahu bahasa Arab langsung ketawa. Yang belum tahu belajar biar bisa ikut ketawa ya. Kata Al-A'mash, "Ini yang biasa melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar sudah meninggal dunia ini." Senang mati yaitu apa namanya anjingnya. Sabar. Kalau kita pas kebetulan punya guru yang seperti itu, ya sabar. Ini kita berbicara tentang hidup berpesantren. Kalau kita berbicara tentang hidup berpesantren, ya kaitannya dengan pesantren yang ada di Indonesia. Bukan tentang pesantren ini saja. Nanti mikirnya, wah, pesenan nih. Temanya pesenan nih. Enggak. Dimanapun kita berada, hidup berpesantren, seperti itu nasihatnya. Ustadznya pun demikian. Ini ikhwannya kan beda-beda status sosialnya. Ada yang bisa ta'lim sepekan hanya sekali, ada yang bisa ta'lim sepekan hanya dua kali, ada yang berangkat ta'lim tapi yang jelas sampai di tempat ta'lim tidur, ngantuk. Ya kita sebagai ustadz yang mengampu pelajaran, yang membimbing, ya jangan langsung marah. Enak aja. Sampai duduk, sampai di tempat taklim bukannya dengarkan, tidur wayatukum maha, kan itu tidur terus. Kita cari ilmunya susah tuh, ini malah datang tidur. Ya kita berpikir positif, alhamdulillah secapek-capeknya ikhwan itu sudah beraktivitas seharian penuh, cari kerja, cari nafkah, mencari maisyah, kok ya masih menyempatkan waktu datang di majelis ilmu. Walaupun sampai di majelis ilmu deklok. Ya jangan dikagetin. Ayo yang tidur. Pertanyaannya tadi apa jawabannya? Apa ya pertanyaan Ustaz? Ya belum tanya Ustaznya. Ya jangan dikerjain, kasihan. Sudah, biarkan nikmati tidurnya. Mungkin dia merasa lebih nyaman dan nikmat tidur di majelis ilmu. Bukan berarti boleh loh. Oh, jadi salah paham lagi nanti. Bukan berarti boleh. Tapi kok pas kebetulan capek. capek, capek, terus ingin tidur. Nah, ya enggak usah diganggu. Sesama orang mengantuk tidak boleh saling mengganggu. Kan sesama orang mengantuk tidak boleh saling mengganggu. Kecuali kalau sudah sepakat sama temannya, nanti kalau lihat anak ngantuk, tidur apalagi, bangunkan biar anak ke belakang berwudu cuci muka. Ya silahkan kalau sudah ada kesepakatan seperti itu. Nah, tapi kalau kemudian dikagetin, dikerjain, na'udzubillah jangan. Itu nanti akhirnya membuat orang lari, tidak mau belajar. Ya itu tadi, saling memahami. Yang bawah berusaha ngimbangi yang atas berusaha ngimbangi yang bawah. Anak-anak dan orang tua pun seperti itu. Kan kita hidup berpesantren, ada anak-anak, ada orang tua. Ada anak-anak, ada siswa, ada ustaz, kan begitu. Anak-anak dan orang tua harus saling memahami juga. Nah, cara berpikir anak-anak belum seperti cara berpikirnya orang tua, orang dewasa. Jadi tidak mungkin kita paksakan apa yang kita pikirkan kepada anak-anak. Mereka belum bisa mencapai, belum bisa menangkap apa yang kita inginkan. Nah, belum bisa menangkap apa yang kita inginkan. Nah, buang sampah sembarangan misalkan. Kelihatan anak-anak buang sampah sembarangan, panggil, dijewer sampai nangis. Gitu. Enggak tahu kamu. Capek-capek dibersihkan ini kamu buang sampah sembarangan. Kan gitu. Dan cara berpikir anak-anak masih berumur 8 tahun katakan, atau apalagi di bawahnya 7 tahun, 6 tahun, 5 tahun, yang belum tahu madarat, nah, sisi buruknya membuang sampah sembarangan, dia belum tahu, belum paham. Meskipun sudah dijelaskan, faham nak, faham, kemarin saya jelaskan faham Ustaz, anak bilang faham, kita faham di lisan, cara berpikirnya belum tentu sama dengan kita. Tidak boleh kita paksakan, egois itu namanya. Kita memaksakan anak berpikir dengan cara berpikir kita sebagai orang tua, orang dewasa, enggak mungkin. Nah, sekarang mana lebih baik? Anak yang buang sampah sembarangan, kulit pisang, lah, dibuang. Kita panggil, kita jewer sambil dimarahi, atau misalkan kita panggil, kita pegang tangannya, kita elus rambutnya, begini nak, kalau makan pisang, kulitnya, cara membuangnya seperti ini. Kulit yang dia buang tadi, coba diambil sambil gandeng tangannya, yuk. Kan itu ada tempat sampah, letakkan di tempat sampah seperti itu. Begitu ya, dek ya. Oh, kita kan rata-rata gak sabar, walah habis waktunya Ustaz. Lebih enak, kulit itu ambil, sana tuh buang, tempat sampah sana itu. Nah, tapi lebih membekas mana? Jawabannya dengan jujur, lebih membekas dengan cara yang seperti tadi. Dipegang, diulus, tangannya digandeng. Gandengnya bukan diseret gini. Gandengnya dengan penuh kasih sayang, dengan cinta, ambil kulitnya ini loh Mas. Kita yang pegang kulit pisang itu, ini caranya begini. Tuh ada tong sampah udah disediakan. Nah, kan enak, hidup bersih, enggak ada lalat. Nah. Yang lain pun tidak merasa terganggu. Nanti kalau simpan di situ orang kepleset gimana, Dek? Dia mulai diajak untuk berpikir. Mulai diajak untuk berpikir. Sama halnya anak-anak kecil biar biur pada kemana nih, ternyata renang di kolam, di bak mandi misalkan, bak mandi dipakai renang anak-anak kecil itu umur 5 tahun 6 tahun atau mungkin renang di sumur milik pondok misalkan, ya bukan solusi kalau anak-anak itu kemudian ditarik, dijemur di panasnya matahari sambil dijewer, dipukulin, apalagi ditampar, na'udzubillah, dipukul. Ini namanya mubazir air. Air kita itu di sini mahal. Susah ininya, ini dan itu. Dimarahin, dijemur di panasnya matahari. Ini tidak mendidik. Nah, ini tidak mendidik. Kan kita harus berpikir. Turun nyimbangi cara berpikirnya mereka. Kenapa kok mereka kemudian renang main-main air? Oh, ternyata mereka pengen renang. Itu salah satu bentuk protes mereka. Sudah sekian lama kok enggak diajak renang oleh pengurusnya. Kan gitu. Oh, anak-anaknya sedang pengen renang. Sudah Mas, gini. Apa namanya? Sekarang itu kan air sudah dipakai renang. Ya. Gimana kalau kita benar-benar renang? Mau Ustaz. Rata-rata anak-anak kita kalau diajak berenang senang sekali, apalagi digratiskan. Gratis mau? Mau. Pasti mau. Nah, sekarang kamar mandinya dibersihkan. Sekaligus kan main-main air. Itu kamar mandi dibersihkan, ini ada alat pembersih lantai, pembersih dinding. Nah, caranya tuh seperti ini nah, diajari. Itu airnya yang sudah masih sisa di dalam bak, ambil untuk nyiram. Mau? Nah, mau. Nanti hari Jumat kita renang rame-rame. Iya, Ustaz. Udah, kegiatan yang jebar-jebur di bak mandi tadi berubah jadi kegiatan bersih-bersih. Nanti airnya diisi sudah bersih seperti itu. Nah, besok kalau pengen renang bilang sama ustaz ya. Oh iya ustaz, jangan renang di kamar mandi. Itu bukan tempat renang, terlalu sempit, kasihan kalian. Gini-gini baru jedak. Karena ukurannya yang kecil. Ayo ikut ustaz nanti suatu saat di tempat apa, kolam renang ini, kolam renang itu, kita renang rame-rame. Kan gitu. Ini berusaha memahami kan ya. Berusaha memahami. Bukan kemudian kita menuntut anak-anak itu cara berpikirnya sama seperti cara berpikirnya kita. Ya susah kayak gitu. Nah, itu yang dimaksud dengan athar-athar dari sebagian sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Demikian juga sabda Nabi alaihi salatu wasalam, agar kita hadithun nas bi'ukulihim. Kamu kalau berbicara dengan orang, sesuaikan dengan tingkat nalar dan penangkapan orang itu. Atuhibbuna an yukadzdzaballahu wa rasuluh? Apakah kalian ingin Allah didustakan dan Rasulullah itu didustakan? Ya kalau kita berbicara dengan orang yang pendidikannya mohon maaf menengah ke bawah, ya sampaikan dengan cara yang simple, cara yang sederhana. Nah, kalau kita berbicara dengan kalangan yang terpelajar, mereka yang lebih menuntut argumen dan hujah, sampaikan argumen dan hujah kita, alasan-alasan kita seperti ini. Nah, orang berbicara dengan seorang petani yang tidak pernah sekolah, kita gunakan istilah-istilah keren gitu. Jadi bapak ya, edukasi itu, petaninya edukasi mas, opo mas edukasi mas, kan gitu. Edukasi anak-anak kita itu harus dibuat dan dijalankan secara sistematis. Sistematis itu apa mas? Ya kan gak nyambung nih, kan gitu. Coba kalau kita ubah bahasanya, pak, gimana kalau anak-anak kita ini belajarnya biar lancar, gimana? Oh iya, kan begitu. Ini ajaran di dalam Islam, sesuaikan, kita yang menyesuaikan. Di dalam hidup memimpin, antum sebagai seorang pemimpin, seorang koordinator penting, misalkan, ada di atas yang diberi kewenangan untuk mengatur. Nah, Nabi alaihi salatu wasallam mengajarkan kepada kita kriteria pemimpin yang baik itu menyesuaikan dengan adhafuhum, yang paling lemah di antara mereka. Jangan yang paling bagus. Menjelaskan misalkan saya sebagai seorang ustaz menjelaskan sebuah tema dan materi, patokannya bukan yang paling pinter dan yang paling cerdas. Yang sana cuma anggu-anggu aja. Oh iya. Anggu-anggu tapi enggak paham ya sama. Tapi coba ditanyakan, ditakar dan diukur. Yang kemampuannya menengah ke bawah sudah paham belum? Sudah. Karena yang ini pasti lebih paham lagi, yang cerdas. Yang cerdas juga berusaha menyesuaikan yang kemampuannya ada di bawahnya. Jangan kemudian buang-buang waktu seperti ini. Seharusnya kita dalam satu jam dapat 5 halaman, karena itu si A, si B, si C akhirnya cuma dapat 2 halaman. Ya kita yang Allah beri kemampuan menangkap dan menangkap lebih baik, lebih cepat, ya kita berusaha sabar. Kemampuan kita yang pas-pasan ya bukan kemudian berusaha di tempat saja. Kita berusaha naik sedikit. Konsentrasinya penuh. Sudah tahu kemampuannya pas-pasan, nyantai maning. Dan gitu. Ya gak jadi. Kita yang kemampuannya pas-pasan berusaha fokus, konsentrasi, maksimal memahami agar kita tidak memperlambat gerak laju mereka yang Allah beri kemudahan di dalam kecerdasan. Ini namanya tafahum, saling memahami. Saling memahami. Hidup bertetangga pun seperti itu. Nah, hidup bertetangga seperti itu. Ya harus saling memahami. Nah, jelas tetangga kita itu kerjanya di pasar. Berangkatnya jam 3 malam. Ya kalau jam 3 malam tetangga kita buka gerbang, kemudian sepeda motornya ternyata sepeda motor jadul, knalpotnya jam 3 diongkel gini, jam 3 ini, ya kita sebagai tetangganya ya jangan marah, jangan tersinggung. Ya memang itu kerjaannya, jam 3 malam berangkat ke pasar kok, kan gitu, nganter ayam, nganter sayur misalkan, atau nganter apalah, jam 3 malam sudah berangkat ke pasar. Kalau kita yang nuntut dia menyesuaikan kita, ya susah. Mas sudah mas kerjanya nanti aja pada subuh, ya telat. Wong pesanan dari pelanggan jam 3, setengah 4, jam 4. Nah, tapi kita yang punya motor jadul tadi, Yang kerja jam 3 malam ya jangan asal-asalan. Kita berusaha untuk menyesuaikan. Ternyata teman kita ini buka usaha nasi goreng, pulangnya jam 11 malam. Atau buka usaha misalkan martabak, pulangnya jam 12:30, jam 1. Karena kita sudah paham ya, jangan dipaksakan ngontel motor jam 3 di depan rumahnya itu langsung. Biar saja. Ustadz juga udah bilang harus saling memahami kok. Ya bukan seperti itu ya, kita berusaha untuk apa namanya buka gerbang atau pagar rumah kita pelan-pelan. Kasihan kan tetangganya baru pulang jam 1, baru istirahat jam 3 udah bangun karena mendengar suara derit suara pagar kita. Bukanya pelan-pelan, enggak usah teriak-teriak. "Bu, kurang apa ini, Bu?" Gitu. "Dek, udah siap belum, Dek?" Ya enggak usah teriak-teriak. Datengin, "Dek, masih kurang apa?" Sekarang keluar. Nanti nyalakan starter motornya. Ya, mulai agak jauh sedikit meskipun harus dorong dulu. Kan enggak masalah sudah agak jauh. Alhamdulillah kalau di Samarinda kan masih banyak hutan. Walaupun di tengah perumahan seperti ini pohon-pohon tempat sepi kan banyak ya, di situ mulai nyetater gerget. Kalau sudah di jalan raya, semua orang pasti memaklumi. Memang harus seperti itu, resiko tinggal di pinggir jalan raya. Ini namanya saling memahami, enggak boleh egois. Tidak boleh egois. Nah, dulu di zaman Nabi alaihi salatu wasallam beliau mempersaudarakan, diikat satu dengan yang lainnya tadi itu diikat. Nah, dengan demikian potensi konflik itu betul-betul ditutup rapat oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah menyatakan dalam kitab beliau Zadul Ma'ad jilid 2 halaman 56. Kata beliau rahimahullah, "Tsumma akha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bainal muhajirin wal ansar fi dari Anas ibn Malik rahimahullah radhiyallahu ta'ala anhu wa kanu 90 rajulan nisfuhum minal muhajirin wa nisfuhum minal ansar." Kemudian berikutnya kata Ibnul Qayyim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempersaudarakan antara kaum muhajirin dan kaum ansar di kediaman Anas ibnu Malik. Saat itu mereka berjumlah 90 orang, setengahnya dari kalangan muhajirin, setengahnya dari kalangan ansar. Nah, 90 itu ya kurang lebih. Nah, kalau setengahnya jangan sampai difahami terus 45 orang atau bagaimana. Yang jelas seperti itulah kurang lebihnya. Akha bainahum 'alal muwasah. Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam mengikat persaudaraan di antara mereka untuk sama-sama al-muwasah. Sikap berbagi rasa. Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam mempersaudarakan mereka agar sama-sama berbagi rasa. Nah, wa yatawarathuna ba'dal maut duna dzawil arham. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam pun menetapkan mereka yang telah dipersaudarakan maka otomatis menjadi ahli waris setelah saudaranya meninggal dunia, ia berhak mendapatkan waris walaupun tidak ada hubungan rahim. Walaupun tidak ada hubungan keluarga tetap dikatakan sebagai ahli waris. Ila hini waq'ati Badrin, sampai pada saat pecah perang Badar. Dulu sebelum perang Badar, mereka-mereka yang dipersaudarakan oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam seperti layaknya kerabat yang satu darah, satu nasab. Misalkan dua orang dipersaudarakan, yang ini meninggal dunia, maka saudaranya ini yang dipersaudarakan Nabi Muhammad berhak mendapatkan ahli waris. Berhak mendapatkan bagian sebagai ahli waris dari kalangan dzawil arham. Nah, dan seterusnya. Tetapi setelah perang Badar pecah, hukum mewarisi tadi dihapus. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa ulul arhami ba'dhuhum aula bi ba'dhin fi kitabillah." Orang-orang yang memiliki hubungan rahim, kerabat, nasab lebih berhak untuk mendapatkan bagian waris daripada yang lain. Nah, ketika ayat ini diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla, maka ketetapan saling mewarisi itu kemudian terhapus. Tetapi persaudaraan sesama mereka yang sudah dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wasallam tetap berlaku. Tetap berlaku. Nah, salah satu tujuan dipersaudarakan yang Muhajirin dan Ansar ini untuk menghapus faham-faham persaudaraan jahiliyah sekaligus menancapkan tonggak pertama konsep ukhuwah di dalam Islam. Kalau sudah dipersaudarakan seperti itu, dulunya yang punya fanatisme terhadap suku jadinya hilang. Karena yang dipersaudarakan tadi berbeda suku. Nah, tidak ada lagi karena satu kampung, satu suku, satu kabilah, satu keluarga mau tidak mau dibela, benar atau salah harus dibantu, tidak. Karena persaudaraan yang dibangun oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam adalah persaudaraan yang dibangun di atas iman dan Islam. Kita pun harus meniru. Nah, cinta dan benci kita itu harus diatur sesuai syariat. Kita dekat-dekat si fulan bukan karena sering diajak keluar makan. Nah, itu. Kesempatan nih, aji mumpung. Ada ikhwan baru kok kaya raya. Itu sering terjadi di banyak tempat. Ada orang baru mengenal dakwah salafiyah, orang kaya dideketin. Gitu. Ngajak ngobrol, ini mas saya nanya tentang isbal itu seperti apa ya? Oh iya, enggak boleh, Pak. Kalau mau penjelasannya lebih enak sambil makan, Pak. Oh iya. Lah orang punya uang, pengen baik, tanya sungguh-sungguh, dapat tawaran jawaban yang sekiranya menyenangkan. Plus sambil makan siapa yang enggak mau? Ini isbal itu enggak boleh, Pak. Untuk penjelasan lebih lanjut, gimana kalau kita cerita sambil makan-makan? Itu tuh ada tuh warung Coto Makassar, enak sekali. Ciri khasnya kota Samarinda. Oh iya, diajak. Ya jangan dimanfaatin. Begitu. Jangan dimanfaatin. Nah, cinta kita itu dibangun karena Allah, lillah wa fillah. Bukan karena dia punya uang. Nanti itu akan terlihat ketika yang datang misalkan bawa sepeda onta. Itu datang ke pondok. Ini betul pondoknya Ustaz Abdul Aziz dan Ustaz Ali. Iya betul. Aduh, saya datang dari jauh, Pak. Mau tanya tentang dakwah salafiyah. Pas turun keringetan. Waduh. Pikirannya kita sudah bau nih. Betul. Pas pelukan bau. Ini kita sudah enggak respect nih sama orang seperti ini. Jangan seperti itu. Ini contoh saja loh. Nah, kalau yang datang misalkan rapi, bawa mobil, misalkan masih pakai seragam, menunjukkan perusahaan dari mana, atau katakan PNS bagi negeri sipil datang, sambutannya luar biasa. Diajak ke ruang tamu, disudahkan makan, minum, jajanan, buah. Tapi kalau yang datang tukang becak, orang PM ini. Di Samarinda gak ada becak ya? Aduh, keliru dong ngasih contohnya. Gantinya becak apa di Samarinda? Ojek. Ya. Namanya siapa mas? Hah? Hendra, jazakallah khairan Mas Hendra. Ini Mas Hendra sudah memberi masukan yang baik, ikut berpartisipasi secara aktif ini. Nanti diberikan sertifikat. Tukang ojek datang Mas Hendra, tukang ojek datang ke pondok, ya itu tadi wajahnya hitam segala macam. Mau ini betul pondok Ta'limus Sunnah. Iya, ini saya kok dapat selebaran buletin majalah penjelasan tentang dakwah salafiyah ini, saya boleh tanya-tanya? Oh boleh. Nah, karena penampilannya memang tukang ojek, dibawanya ke masjid sini aja, kasih ya air putih biasa. Beda sama yang tamu tadi. Sama kan statusnya tamu? Statusnya sama kan tamu? Tapi itulah yang perlu kita koreksi juga. Itu yang perlu kita koreksi. Nah, mungkin selama ini sekian banyak orang kemudian akhirnya ogah. Lari dari kita, lari dari dakwah salafiyah karena merasa diperlakukan tidak sama. Orang baru ikut pengajian, celananya masih dilinting. Ini alhamdulillah kan enggak ada ya. Contoh loh ini. Bukan terjadi di sini, terjadi di beberapa tempat. Celananya masih dilinting. Kopiahnya masih kopiah songkok nasional yang hitam itu. Pakai baju koko. Jenggotnya dicukur misalkan. Datang ingin ikut pengajian karena membaca pamflet. tidak mendapat sambutan yang hangat dari panitia atau dari ikhwan-ikhwan yang ada. Ya sedih dia. Kok gitu ya pengajiannya eksklusif ya Salafi itu. Sering kan dengar kalimat-kalimat seperti itu? Siapa penyebabnya? Kita. Jangan salahkan dia yang baru, kita yang salah. Gimana kita tidak dianggap eksklusif, tertutup kepada orang-orang yang baru datang itu, kita tidak menyapa, dari mana Mas? Gitu. Kok kelihatannya songkoknya udah lama ini? Gitu. Buatan mana nih, Samarinda atau Balikpapan? Oh, jangan gitu, Mas. Kan senang dia sudah merasa akrab. Masih kuliah? Atau masih sekolah? Kerja di mana? Gitu. Ya, pakai bahasa. Nah, maka kalau yang namanya tim tamu itu, kalau boleh saya usul, yang seperti ini diperhatikan juga, bukan cuma tamu ngisi registrasi nama gitu enggak, tapi sampai hal-hal seperti itu bagian dari dakwah. Bagian dari dakwah. Yang seperti ini sering terjadi di kalangan ummahat juga. Sering terjadi di kalangan ummahat. Ada seorang wanita, seorang muslimah datang, masih awal, masih pemula. Nah, jangankan pakai cadar, bayangkan ketemu sekian banyak wanita bercadar, belum pernah ia bayangkan. Ini belum berpikir tentang pakai cadar, ketemu satu ruangan yang semuanya cadaran itu baru, wah, hebat, alamnya beda. Mungkin cara berpikir, alam monster nih. Itu hitam, coklat, biru, semuanya serba tua warnanya, serba gelap. Ya, kasihan kan? Gitu. Ini masih pakai jilbab biasa, jilbab gaul. Cuman karena taat pada suaminya. Kan gitu. Suaminya sudah ngajak-ngajakin, ayolah, Dek, ngajilah, Dek, ikut pengajian. Pengajiannya kakak ini pengajian terbaik di Samarinda, Salafi. Ya, masuk ke dalam rumah, dalam ruangan ummahat, dapat perlakuan seperti itu, didiemin. Enggak diajak ngomong. Gitu. Enggak ada yang tanya, "Mbak, dari mana, Mbak? Ibu rumahnya mana?" Cuma didiemin terus. Pulang pengajian, "Mas, besok enggak usah ngajak lagi, kenapa?" Itu yang ngaji itu patung atau manusia? Itu sering terjadi. Yang seperti itu sering terjadi. Ya kalau memang tidak bisa semua melakukannya, cobalah tunjuk ummu siapa, ummu fulan, ummu alan. Tugas anti hanya untuk menyapa para peserta yang kok kelihatannya masih baru. Kan enak kan seperti itu. Sambil bawa minuman, bawa permen untuk anaknya, atau bawa makanan kecil, roti satu plastik satu bungkus itu, kecil aja gak usah banyak-banyak. Kebanyakan nanti panitia yang bingung. Ya air mineral satu, yang gelasan satu, bilang masih baru, masih pakai jilbab biasa, ditanyain, "Oh ini Mbak dari panitia, dari mana?" Ditanya Mbak, "Oh ya saya diajak ngobrol, kan enak." Tawarin, "Besok main ke rumah saya, nah rumah saya di situ." Oh ya, merasa diperhatikan. Yang seperti ini kemudian seringnya lalu semakin mantap untuk ngaji salaf, begitu ngaji salaf. Apalagi sebagian orang itu memiliki sikap yang sensitif banget. Misalkan latar belakang dia jamaah tabligh, ini sudah terjadi. Contoh kasus yang pernah terjadi. Latar belakangnya jamaah tabligh, ikut kajian-kajian salaf, pertama, kedua, ketiga. Ya itu tadi, karena tidak dikenal, akhirnya tidak disapa. Kan keliru. Nanti malam insya Allah kita akan membahas hal-hal yang seperti itu, yaitu pesan-pesan dari Nabi Muhammad SAW untuk menjaga ukhuwah. Nanti malam insya Allah. Kalau sekarang kan sebentar lagi sudah habis waktunya. Ya itu contoh kasusnya. Jamaah tabligh dulunya ikut kajian-kajian salaf, tidak disapa, nah, tidak diajak berbicara, nah. Kalau orangnya mentalnya bagus sih gak ada masalah. Tapi kalau orangnya sensitif, nah, orangnya sensitif, salaf itu selalu keras sih. Saya disikapi. Disikapi gimana, wong saya ngaji, apa mentang-mentang saya dulu jamaah tabligh kemudian tidak bisa diterima oleh mereka. Itu ada yang merasa seperti itu, sensitif perasaannya. Sensitif perasaannya. Maka ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hal-hal yang sifatnya teknis seperti ini, hal-hal yang sifatnya teknis seperti ini harus sering diingatkan. Harus sering disampaikan. Nah, untuk itu loh, saling memahamilah. Nah, kita yang berusaha menyesuaikan orang selama dalam batas-batas syar'i, bukan orang lain yang kita tuntut untuk menyesuaikan kita. Kalau kita berpemahaman bahwa orang lainlah yang harus menyesuaikan kita, ya nanti tidak akan ada titik temunya. Tidak akan ada titik temu antara saya dan Anda, kita dan mereka. Sesama kita itu sulit untuk mencari titik temu. Tapi kita, kalau kita sama-sama saling merendah, mengalah, berusaha menyesuaikan, ketemu tuh, kuat dan erat. Nah, itu langkah yang dilakukan Nabi Muhammad SAW. Di rumah sahabat siapa? Persaudaraan itu dilakukan Nabi SAW. Di rumah sahabat Anas ibnu Malikin radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, persaudaraan yang ditetapkan oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam itu bukan sekedar deklarasi bohong-bohongan. Bukan sekedar omong kosong. Nah, bukan. Atau persaudaraan yang dibangun di atas harta maupun darah, seperti yang terjadi pada sebagian kelompok. Bukan, bukan sebatas itu. Nah, akan tetapi ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah, persaudaraan yang dibangun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahkan pada prakteknya mengalahkan hubungan persaudaraan yang senasab dan seketurunan. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala di dalam sahihnya menyebutkan sebuah riwayat. Annahum lamma qadimul Madinah akha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina Abdurrahman wa huwa ibnu Auf wa Sa'ad ibnu Rabi'. Nah, pada saat kaum muhajirin tiba di kota Madinah, mereka yang datang untuk melakukan hijrah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mempersaudarakan mereka. Di antara yang dipersaudarakan oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam adalah sahabat Abdurrahman ibnu Auf dari kalangan muhajirin dengan sahabat Sa'ad ibnu Rabi' dari kalangan Ansar. Faqala li Abdurrahman, kemudian Sa'ad ibnu Rabi' menyampaikan kepada Abdurrahman ibnu Auf, ngobrol dengan saudara angkatnya tadi. Kata beliau, ini aktsarul ansari malan fa aqsim mali nisfain walim ra'atan fanzur a'jabahuma ilaik fasammiha li utalliqha fa idzan qadat iddatuha fatazawwajha. Ini percakapan dua bersaudara yang kemudian terekam di dalam sejarah. Nah, percakapan kecil yang sungguh-sungguh luar biasa. Kata Sa'ad ibn Rabi', inni aktsarul ansari malan, saya ini terhitung sebagai orang Ansar yang banyak hartanya. Nanti hartaku yang banyak itu akan aku bagi dua, separuhnya untukku, separuh yang lain untukmu. Lalu saya juga punya dua orang istri, silahkan engkau memilih yang paling pas di hati. Sebutkan kepadaku siapa yang engkau pilih, akan aku cerai. Selesai masa iddahnya, silahkan engkau nikahi. Ini kata siapa? Sa'ad ibn Rabi' kepada Abdurrahman ibn Auf. Ya, tapi tolong jangan dilihat dari sisi yang tidak dibahas dalam pembahasan ini. Jangan berpikir bahwa sahabat itu kemudian cintanya kepada istrinya itu ternyata kecil. Buktinya istrinya dibagi-bagi. Ini mau nambah aja lama gak kesampaian, dua mau dibagi, enak saja. Ya bukan seperti itu. Tapi lihatlah betapa besar pengorbanan yang dilakukan oleh para sahabat. Begitu besar pengorbanan dan perjuangan mereka demi menyatakan cinta sesama muslim. Nah, kalau kita mau ya dapat harta cuma-cuma loh, gratis, nggak dapat, nggak kena pajak PPN 10% loh. Ini bagi dua. Bahkan kita berdoa, ya Allah mudah-mudahan ada orang seperti itu datang nawarin hartanya separuh buat saya, separuh buat dia. Kalau bisa yang datang juga kaya raya ya Allah. Mulai ini tawaran. Tetapi tidak dimanfaatkan oleh Abdurrahman ibnu Auf. Bukan kemudian diiyakan, tidak. Tetapi apa kata Abdurrahman bin Auf? Barakallahu lak fi ahlika wa malik wa aina suqukum. Kata Abdurrahman bin Auf, ya Allah, semoga engkau memberkahi harta dan keluarga sahabatku ini, saudaraku. Semoga Allah berkahi engkau pada harta dan istrimu, keluargamu. Tolong tunjukkan saja kepadaku di manakah letak pasar di kota Madinah. Fadalluhu ala suqi Bani Qainuqa. Kemudian beberapa orang yang hadir ketika itu lantas memberikan petunjuk arah rute. Ada pasar namanya Pasar Bani Qainuqa, pasar Yahudi. Nah, sudah ditunjukkan. Falam faman qalaba illa wa ma'ahu fadlun min aqid wa samin thumma taba al ghadu thumma jaa yawman wa bihi atharu sufrah. Akhirnya Abdurrahman bin Auf berangkat ke pasar dengan modal seadanya. Nah, dengan modal seadanya. Jual beli dari hal yang paling kecil, modalnya kecil. Sampai kemudian dapat apa namanya? Untung, dapat laba bentuknya aqid dan samin. Minyak samin dan apa namanya? Susu sapi yang sudah dibekukan. Ya, kalau di harga berapa ribu sih? Tapi itu dilakukan oleh Abdurrahman bin Auf radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, orang kalau mau kaya ya harus dimulai dari miskin. Kan gak ada ceritanya ujuk-ujuk lahir langsung jadi orang kaya. Nah, meskipun bapaknya kaya, dianya miskin statusnya. Karena yang dia punya itu adalah milik orang tuanya. Nah, kalau ingin punya usaha yang besar, ya mulai dari usaha yang kecil. Jangan ujuk-ujuk mentang-mentang punya modal yang besar, buka usaha besar-besaran. Nah, nanti pas keuntungan tidak dapat diraih, bahkan rugi yang dirasakan, jelek-jelek. Mulai dari hal yang paling kecil. Seperti para sahabat, Abdurrahman bin Auf itu adalah profil saudagar kaya raya, pengusaha sukses di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini sejarah bisnis beliau. Mulai dari hal-hal yang kecil, untungnya cuma minyak samin dan potongan kecil akid seperti itu. Bayangkan kalau misalkan kita aktif. Nah, kita ulet dan tekun. Mulai dari jualan gelas seperti ini. Jualan gelas, untungnya dibelikan lagi terus, luar biasa, sehari. Ini gelas, Pak. Ah, ini gelasnya punya sejarah loh. Ini menjual gelas, ini cerita panjang ini. Ini terbuat dari kaca. Oh iya ya, dari kaca ya. Nah, gitu. Ini sudah jelaskan, enggak perlu bohong, enggak perlu dusta. Jelaskan apa adanya tapi di lumayan. Ini gimana kalau antum beli 15.000? Bagus ini, enggak nyesel. Minta tanda tangan ustaz. Kayak artis saja. Ini ada tanda tangannya Ustaz Mukhtar nih, kasih spidol. Apa spidol yang enggak bisa dihapus tuh, permanen. Marker. Itu apa namanya? Dari hal yang kecil seperti yang dilakukan oleh Abdurrahman bin Auf. Kan mulai dari hal kecil bisnis itu. Terus jadi kalau misalkan rugi, gagal, ya kegagalan dan kerugian itu ya masih nilainya kecil. Terus sehingga ketika ada kerugian nantinya pada usaha semakin besar, kita sudah enggak kaget lagi karena sudah sering rugi berapa kali. Begitu. Terus sehari dua hari, suatu hari Abdurrahman bin Auf itu datang, pakaiannya masih ada tanda bercak kuning di sini. Sufrah namanya, minyak wangi yang khusus. Gitu. Artinya itu tanda kalau barusan nikah. Kan gitu. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, "Mahyam." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abdurrahman bin Auf, "Gimana kabarnya? Kok beda nih? Wajahnya berseri-seri." Qala tazawwajtu. Kata Abdurrahman bin Auf, "Ya Rasulullah, saya baru saja nikah." Kata Nabi, "Kam suqta ilaiha?" Berapa jumlah mahar yang engkau berikan untuk istrimu? Qala nawatun min dhahab. Nah, sebesar biji kurma emas. Emas seberat biji kurma. Lumayan. Nah, ini kan gambaran. Mereka yang sudah dipersaudarakan oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam sampai seperti itu erat dan kuatnya hubungan di antara mereka. Harta pun dibagi dua, ditawarkan. Kemudian jangan dijadikan dalil untuk membenarkan faham hartaku, hartamu, istriku. Istriku, istrimu. Istrimu, istriku, hartamu, hartaku. Bukan seperti itu. Beda kan? Beda atau sama? Beda. Kalau tadi kan hartanya ada dua, paruh ini bagian untukmu, betul-betul untukmu, ini untukku, betul-betul milikku. Sudah berbeda pemiliknya, cara pengaturannya pun berbeda. Saya tidak punya hak untuk mengatur hartamu, kamu pun tidak berhak untuk mengatur hartaku. Tapi kalau cara berpikir hartamu, hartaku, hartaku, hartamu, kan bebas. Nah, tidak ada aturannya. Bukan seperti itu. Nah. Kemudian ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah. Di dalam sebuah riwayat Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Nah. Riwayat ini juga untuk menggambarkan seberapakah kuatnya hubungan antara kaum Muhajirin dan kaum Ansar di dalam persaudaraan itu. Nah, di dalam persaudaraan tersebut. Kata orang-orang Ansar kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam, "Iksim bainana wa baina ikhwanina an-nakhil." Ya Rasulullah, kami memohon Anda agar membagi rata kebun-kebun kurma milik kami untuk sahabat-sahabat dan saudara kami dari kalangan Muhajirin. Nah, karena rata-rata orang Ansar kan peladang, pekebun, punya kebun-kebun kurma. Mereka datang menemui Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam meminta beliau untuk memparuh, membagi rata. Kebun-kebun kurma itu milik Ansar, sebagiannya tetap untuk Ansar, sebagian yang lain untuk orang-orang Muhajirin. Nah. Qala la. Tetapi Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam tidak menerima permohonan tersebut. Beliau mengarahkan kepada hal yang lain. Faqalu fatakfunal mu'nah wa nusyarrikukum fi tsamarah. Qalu sami'na wa ata'na. Kemudian lahir usulan yang lain. Nah, kalau begitu begini saja, sama-sama kerja untuk merawat pohon-pohon kurma tersebut, nanti hasilnya dibagi dua. Kerja bukan cuma dibagi. Kebun kurma itu tetap milik sahabat Ansar, kaum Ansar, tetapi orang-orang Muhajirin ikut membantu merawat, hasilnya nanti dibagi berapa persen berapa persen. Qalu sami'na wa ata'na. Para sahabat Ansar yang datang menemui Nabi alaihi salatu wasalam setelah mendengar usulan ini mengatakan sami'na wa ata'na. Kami mendengar dan kami pun taat dengan keputusan Anda wahai Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Asy-syahid. Titik tekan dari riwayat Abi Hurairah yang disebutkan Al-Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya ini bahwa persaudaraan yang dibangun oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam adalah persaudaraan iman, persaudaraan Islam yang dibangun di atas takwa dan ketaatan. Nah, yang dibangun di atas takwa dan ketaatan. Sampai-sampai harta pun mereka ingin dibagi, berbaginya luar biasa. Nah, ini karakter dan profil masyarakat yang dibangun oleh Nabi alaihi salatu wasallam ini mestinya kan kita contoh. Kita teladani. Kita contoh, kita teladani dalam hidup berpesantren sebagai lingkup terkecil yang kita bahas dalam tema dan materi ini. Dalam hidup berpesantren usahakan seperti itu. Buang jauh-jauh sikap bakhil, buang jauh-jauh sifat kikir. Berbagilah satu dengan yang lain. Bersedekahlah. Yang namanya sedekah itu, ikhwati fillah barakallahu fiikum, tidak selalu dalam bentuk harta. Sedekah itu bisa dalam bentuk senyum, sedekah itu bisa dalam bentuk nasihat, sedekah itu bisa dalam bentuk usulan dan masukan, sedekah itu bisa dalam bentuk kritikan yang membangun. Nah, sedekah itu bisa dalam bentuk pujian yang tepat. Nah, temannya, tetangganya, saudaranya, sahabatnya melakukan sesuatu yang baik, puji perbuatan baik itu sewajarnya, tidak berlebihan. Masya Allah akhi, yang antum melakukan itu sangat berkesan di hati, jazakallah khairan. Ini sudah sedekah, kalimat-kalimat tadi. Nah, Masya Allah akhi, yang antum melakukan itu sangat berkesan di hati, jazakallah khairan. Ini kan pujian. Itu sudah masuk dalam kategori sedekah. Nah, masuk dalam kategori sedekah. Dalam hidup berpesantren seperti itu, mulai dari apa namanya jenjang pendidikannya, ustadz pengurus, musyrif mudarris, ustadzah dan musyrifahnya. Nah, kemudian apa namanya anak-anak didiknya, ikhwan-ikhwan yang lain yang terlibat tetapi tidak masuk dalam kepengurusan. Ini kalau dibangun komunikasi satu dengan yang lain akan sinergis, maka hasil dari pendidikan itu akan diraih secara maksimal, dapat diraih secara maksimal. Nah, ustadz, seorang ustadz pembina berusaha memberikan yang terbaik untuk dia, untuk mereka, berusaha memberikan yang terbaik sekemampuannya. Nah, kalau misalkan kita punya waktu kosong, saya sebagai ustadz misalkan, kalau punya waktu kosong, ada 3 orang ikhwan, 5 orang ikhwan datang ke rumah ustadz, kami minta waktu khusus dari ustadz, kami ingin privat bahasa Arab. Nah, waktunya dari jam 9 pagi sampai jam 10, kami berlima atau kami bertiga. Dan memang kita punya waktu kosong, ya jangan ditolak lah. Memang kita punya waktu kosong, waktu yang senggang, kesempatan, ya jangan ditolak. Rizki datang ini. Allah mudahkan kita berzakat. Kita yang belajar agama, kan ada zakatnya juga. Zakat itu bukan hanya zakat harta, tapi ada di sana zakat ilmu namanya. Zakat ilmu itu caranya seperti apa? Ya disampaikan. Nah, maka ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Azza wa Jalla, kita yang sudah belajar agama faham betul bahwa yang kita pelajari itu ada zakatnya. Zakat itu harus dibayarkan, ditunaikan. Zakatnya apa? Penyampaian. Kita bagi-bagilah apa yang sudah kita pelajari. Nah, sebagaimana harta kalau tidak dikeluarkan zakatnya akan tercela, ilmu pun seperti itu. Kalau zakatnya tidak dikeluarkan, tidak disampaikan, ilmu yang kita pelajari pun manfaatnya akan kecil, tidak akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau ada 5 orang, 3 orang datang tadi ustaz minta waktunya privat khusus bahasa Arab. Ya kita sebagai ustaz berusaha memberikan yang terbaik insyaallah. Tapi saya bisanya dalam sepekan hanya 3 kali. Bisa. Nah, ini kalau saya yang posisinya ustaz. Nah, kalau saya yang posisinya sebagai ikhwan yang membutuhkan perhatian lebih, saya datang ke rumah ustadz, ustadz kami mohon waktunya belajar privat bahasa Arab. Ustadznya bilang, aduh untuk 2 pekan ini belum bisa. Ya jangan dipaksa, mumpung semangat nih ustadz nih. Nah, jangan engkau putus semangat kami. Kan gitu, puitis banget kan gitu. Jangan engkau tutup kesempatan kami untuk belajar ustadz. Begitu. Jangan engkau buat kami putus asa dan berkecil hati, wah ustaz. Sudah jelas ustaznya bilang dalam 2 minggu ini saya punya kesibukan yang padat. Nanti setelah 2 pekan baru insya Allah bisa kita mulai. Jangan pula maksa ustaznya, misalkan datang malam-malam jam 10 ketuk pintu, assalamualaikum ustaz, ustaznya sudah mulai istirahat. Ada apa? Ustaz minta privat dong. Ya kita sebagai ikhwan, sebagai murid ya berusaha untuk memahami ustadznya. Jam 11 katakan sudah ingin istirahat. Nah, tandanya apa? Lampu rumah sudah dimatikan, tinggal lampu luar dan lampu terasnya saja. Nah, itu kalau kita hidup di dalam berpesantren, lembaga pendidikan. Nah, kita yang punya apa saja bentuknya, berikan demi persaudaraan kita yang terbaik. Nah, lihat sahabat-sahabat Anshar, mereka rela untuk berbagi harta, mereka siap untuk berbagi kebun kurma. Cuma-cuma sesuatu yang mungkin sulit kita temukan kenyataannya di akhir zaman. Nah, bukan kemudian lantas disalahgunakan juga. Ketemu sama temennya punya usaha ini, mas bagi 2 dong. Datang yang lain lagi, mas bagi 2 dong. Kayak sahabat Anshar itu loh, bagi 2. Ustadz kan kemarin udah jelasin. Ya jangan disalahgunakan juga. Kemudian akhirnya minta-minta berharap. Jaga muru'ah, jaga harga diri. Seperti Abdurrahman bin Auf. Jangan lihatnya dari Sa'd ibn Rabi'nya saja dong. Yang punya harta, berbuatlah seperti yang diperbuat oleh Sa'd ibn Rabi'. Nah, dengan lapang hati terbuka mau berbagi kepada yang lain. Kita yang perlu, kita yang membutuhkan, dan kita kalau yang ditawarin mau, berusaha jaga muruah, jaga iffah. Harga diri lebih mahal dong daripada harta. Gak usah datang sana kemari, ah ini ah saya butuh ini, saya butuh itu. Harga diri lebih mahal. Nah, lihat pada akhirnya seperti apa. sahabat-sahabat muhajirin kan kerja akhirnya. Kerja, betul-betul kerja. Ikut membantu merawat kebun-kebun kurma. Nah, mulai dari membersihkan rumput di sekitarnya. Nah, memberikan pupuk, pengairannya ketika panen, ditata dengan rapi. Kemudian ikut dalam proses penjualan, pengiriman barang, dan seterusnya. Baru setelah itu dapat gian upah dalam bentuk kurma atau yang semisalnya. Nah, seperti ini kehidupan yang semestinya atau lingkungan yang harmonis yang seharusnya kita ciptakan dalam kehidupan berpesantren. Ya, satu sama lainlah berusaha untuk saling memahami. Nah, maka ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, konsekuensi dari persaudaraan yang dibangun oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu membawa sekian banyak poin. Nah, persaudaraan yang dibangun oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian pada akhirnya menelurkan butir-butir kesepakatan yang ditulis oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Ibnu Hisham rahimahullah di dalam kitabnya As-Sirat An-Nabawiyah, Sirah Nabawiyah, menyebutkan ada 16 poin yang disepakati dan siap dilaksanakan oleh mereka-mereka yang telah dipersaudarakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ke-16 poin itu oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam ditulis untuk kemudian dilaksanakan sebaik-baiknya. Poin-poin yang syar'i tentunya, karena memang ditulis oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang pertama, kalau 16-nya kita sebutkan semua waktunya pas-pasan. Dan itu. Ini masih sisa 3 menit. Ya kan? Kita ikut aturan panitia aja deh, enak. Gitu. Tapi mungkin ada beberapa poin yang bisa kita sebutkan walaupun sekedar dijelaskan saja. Yang pertama, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam janjian tertulisnya, "Hadza kitabun min Muhammadin Nabi sallallahu alaihi wasallam bainal mu'minina wal muslimin min Quraisy wa Yathrib wa man tabi'ahum falahiqa bihim wa jahada ma'ahum." Tulisan ini, catatan kesepakatan ini dari Muhammad Nabi sallallahu alaihi wasallam antara kaum mukminin dan kaum muslimin dari kalangan Quraisy dan orang-orang yang tinggal di Yathrib, kota Madinah, serta orang-orang yang berikutnya nanti belakangan menyusul serta yang berjihad bersama dengan mereka. Satu disebutkan 2, 3, 4 sampai 16 poin. Nah, yang pertama, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Annahum ummatun wahidatun min dunin nas." Yang pertama itu, sepakat bahwa kita sebagai umat Islam walaupun dari latar belakang yang berbeda, dari kalangan muhajirin, ada yang datang dari kalangan ansor, nah, latar belakang suku dan kabilah yang berbeda, tetapi kita yakin bahwa kita adalah satu, adalah sebuah umat yang satu. Nah, sebuah umat yang satu. Nah, ini, poin ini andai kita terapkan, kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari, dalam hidup berpesantren ini luar biasa. Kita adalah satu umat yang satu. Sebuah umat yang satu. Satu tubuh. Kalau Nabi Muhammad SAW istilahkan dalam sebuah hadis, kal jasadil wahid, seperti satu tubuh. Nah, kita ini semuanya adalah sebuah umat yang satu dalam kesatuannya. Nah, dalam satu dan kesatuannya. Kemudian yang berikutnya, misalkan ini nomor 5. Wa anna aydiyahum alaihi jami'an walau kana walada ahadihim. Walau kana walada ahadihim. Mereka siap bersatu. Mereka siap untuk satu kata. Menegakkan kebenaran. Menegakkan hak dan keadilan. Walaupun itu terkait dengan anak salah seorang di antara mereka. Lihat, luar biasa kan? Ini persaudaraan, konsep ukhuwah yang dibangun oleh Nabi Muhammad SAW. Kalau salah ya salah. Meskipun itu anak kita sendiri, kalau salah ya katakan salah, jangan dibela. Nah, jangan dibela. Mungkin kita sebagai orang tua juga harus bersikap objektif. Anak pulang ke rumah dalam keadaan menangis, cerita kepada orang tuanya, "Bi, saya begini, saya begini, saya begini." Nah, yang namanya anak pada umumnya tidak mau bercerita secara jujur, secara lengkap. Dia akan menyampaikan cerita menurut versi dia agar mendapatkan simpati dan pembelaan dari orang tuanya. Nah, kita sebagai orang tua jangan langsung terima sepihak satu versi dari anak. Nah, bukan kita tidak percaya kepada anak, tetapi agar kita tidak menyesal nantinya. Nah, setelah dengar penjelasan dari sang anak, ya kita bisa cross check, bisa kita konfrontir dengan informasi yang berasal dari teman-temannya. Kita bertanya kepada ustadz dan pengurusnya kejadian itu kronologisnya seperti apa, terus ditelusuri, disimpulkan, oh ternyata seperti ini kejadiannya. Ya kalau memang kesimpulan akhir menyatakan anaknya salah, katakan salah, tidak perlu dibela. Nah, jangan kemudian karena membela anak, kemudian orang tuanya bertengkar, sama-sama bertengkar, kemudian berselisih, bahkan mungkin saling pukul. Na'udzubillah. Tidak seperti itu persaudaraan yang diajarkan oleh Islam. Wa anna dhimmatallahi wahidatun yujiru alaihim adnahum. Ini poin nomor 8. Wa anna dhimmatallahi wahidatun yujiru alaihim adnahum. Bahwa jaminan keamanan atas nama Allah itu berlaku untuk siapapun di antara mereka, walaupun statusnya paling rendah. Nah, jadi al-ijarah memberikan jaminan perlindungan. Nah, al-ijarah memberikan jaminan perlindungan itu boleh, walaupun kepada orang kafir. Misalkan, nah, ada pecah perang antara orang Islam dengan orang kafir. Ternyata ada salah satu dari orang kafir itu sudah menyatakan menyerah, "Saya nyerah." Ternyata dia teman kita dulu misalkan, sudah kenal. Dia menyatakan menyerah. Maka boleh kita sebagai prajurit muslim mengumumkan, "Saya umumkan bahwasannya Pak Saverius ini ada dalam jaminan keamanan saya, enggak boleh diganggu." Ya, maka prajurit-prajurit muslim yang lain harus menghormati saya. Pak Saverius tadi enggak boleh diganggu karena sudah dalam tawanan saya. Jangan karena musuh Allah ditusuk aja. Enggak. Karena sudah dinyatakan terjamin keamanannya. Paham di sini ya? Paham. Nah, Islam mengajarkan siapapun yang menjamin selama dia muslim harus dihormati walaupun dia budak. Bayangkan. Misalkan yang memberikan jaminan keamanan itu seorang budak tapi dia muslim, harus dihormati. Bukan mentang-mentang kamu ini budak, tahu apa kamu? Statusnya seperti apa? Budak kok. Bukan. Tapi kalau dia memang betul seorang muslim, dia adalah seorang muslim dan dia memberikan jaminan keamanan, harus diterima, diiyakan jaminan keamanan itu, ya begitu. Itu poin yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW pada poin nomor 8. Waktunya sudah habis, bapak-bapak, seperti yang telah kita sepakati, begitu Pak Arif. Nah, insyaallah, wallahu a'lam bishawab. Tapi yang jelas sudah tergambar dengan global, seperti itulah persaudaraan yang dibangun oleh Nabi Muhammad SAW. Dan insyaallah nanti malam kita akan membaca beberapa arahan, bimbingan, ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Nabi Muhammad SAW demi membangun kebersamaan. Nah, ini sesuai dengan tema yang diangkat. Kita harus saling menjaga, saling memahami ini dan itu, terutama dalam bidang pendidikan, terutama di dalam dakwah fi sabilillah. Insyaallah beberapa hadis yang akan kita baca nanti malam sangat bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan sore hari ini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.